Filipi pas pat. Punika winanipun inggih para semeton sane sayangang tiang, sane tansah ape-ape tiang, sane tansah ngawinang tiang liang miwah bungah ring mana. Inggih para semeton sane tresnain tiang, semeton patutne melaksane kadi asa puniki, inggih punike mangde semeton pageh urip sejeroning ide sang penembahan. Tiang nunas, mangde eudia, miwah sintike leket mesemetonan sejeroning ide sang penembahan. Kadiasa punike taler pinunas tiange ring sun sugos, mangde semeton nulungin sang kalih punike. Santukan ipun sareng kalih, sampun sarat mekarye sareng tiang, buat midarta yang orti rahayu, sareng-sareng ring Clemens, miwah persemeton sane lianan, sane wastanipun sampun kunggahang ring cakepan uripe, druen ide sang yang widiwase. Pada mesuker neje semeton setate sejeroning ide sang penembahan. Malih wawanin tiang pada mesuker neje. Sinahangje solah semetone sane ayu marep ring sekancan anake lianan. Ide sang penembahan gelis pacang rauh. Sampunangje semeton sang saye ring seluiring paindikan. Nanging tunasje seluiring kebuatan semetone sejeroning pengastawan semetone ring ide sang yang widiwase, meduluran antuk rasa suksme ring manah. Sutrepti rahayu saking ide sang yang widiwase, saning langkungin sekancan pepineh manusane, jaga negdegang pekayunan miwah pepineh semetone, sejeroning petunggilan ring ide sang Kristus Yesus. Pemuputipun inggih para semeton, ince pangje ring kayun semetone, seluiring paindikan sane ayu, miwah paindikan-paindikan sane patut kepuji, inggih punike paindikan-paindikan sane sujati, sane luwur, sane patut, sane suci nirmale, sane asri miwah luwe. Laksana yang je paindikan-paindikan sane sampun tampi miwah pelajahin semeton saking tiang. Inggih punike paindikan-paindikan sane sampun pirengang miwah cingakin semeton. Ide sang yang widiwase maicayang sutrepti rahayu ring irage, ide pacang nyarengin para semeton. Ageng pisan keliangan manah tiange sejeroning ide sang penembahan. Ya diastun sampun suwe, nanging sane mangkin semeton malih poleh sele buat nyinahang, mungguing semeton tansah eling ring tiang. Tiang boye jemaosang, mungguing semeton sampun lali ring tiang, nanging semeton tan polis sele buat nyinahang kapi tersenan semetone. Semalihe, paindikane punike bawasang tiang, boyeje melantaran tiang merasa tan kelinguang, santukan tiang sampun melajah nampi sewentenipun. Tiang sampun nanin nandang kekirangan, taler sampun nanin meibuh-ibuhan. Buat tiang, paindikane sane kadiasa punike, dan wenten sane tawah. Inggih punike sejeroning warek, wiadin keluen, sejeroning meibuh-ibuhan, wiadin kekirangan. Tiang meresidayang nandangin seluiring paindikane punike, melantaran kekuatan paican ide sang Kristus ring tiang. Nanging pekayunan semetone kelintang becik ring tiang, santukan semeton sampun nulungin tiang rikale nandang kekewuhan. Semeton saking kota Filipi, sami sampun pada tatas uning, mungguing rikale tiang nilar jagat Makedoniane, dok pengawit tiang midar tayang orti rahayu, wantah semeton sane nulungin tiang, tur wantah semeton sane sareng-sareng rasayang aget lacur tiangi. Rikale tiang muatang pitulungan ring kota Tesalonika, semeton sampun langkungan ring apisan nulungin tiang. Sane buatang tiang, boyo je pitulungane punike, nanging mangde pikoleh semetone sayan mewuuh-wuuh. Puniki pinake dado surat bukti buat seluiring paindikan, sane sampun tampi tiang saking semeton, sane langkungan ring kebuatan tiangi. Sane mangkin, seluiring kebuatan tiangi sampun ketegepang, santukan Epaproditus sampun ngerauhang ring tiang sumbangan semetone makesami. Sumbangan semetone punike tan bine sekadi aturan sane miik, sane keledangin antuk ide sangyang widiwase. Dumadak ide sangyang widiwase ledang negepang seluiring kebuatan semetone melantaran kewibuhan idane sane meliah-liah sejeroning ide sang Kristus Yesus. Luihangje ide sang yang widiwase sang aji selami-laminipun. Amin. Tiang aturang pengayu bagie ring pare kaulan ide sang yang widiwase sane dados druen ide sang Kristus Yesus. Para semeton sane wenten sareng-sareng ring tiang irike, taler ngaturang pengayu bagie ring semeton sami. Kadiasa punike taler, para kaulan ide sang yang widiwase sane wenten irike, mine kadenipun pisan sane wenten ring purin sang nate ratu. Sih pesuecan ide sang yang Yesus Kristus, tansah nyarengin para semeton sinamian.